pulang dirantau badan bata abui de adik hati hanyo nan rusuh de denai jantung kini nan hangui mengapa nyaki dicari dia manikam indah mangasan yonan di dalam lahan cualulu Antah iyo, antah tido, antah tido, kadang-kadang iyo. Baik tua dia bakato, disiko dan ay mangko bimbang. Di mana nai kapi cayo, dalam manggu adi amang geleng. Tadayo, denai tadayo, sayang, tabuai denai de angan. Dila iya bantuk kayo, sayang, di batin adi ko angan. Antah iyo, antah tido, antah tido, kadang-kadang iyo. Di bibi batan nam tabu, pari oren nai rasokan. Bisiko den nai mangko ragu, di nalangang dia tinggalkan. Den balah kayu dan kap yang sayang, den muwe pampang banda. Adia bacando pimpian di ler yang sayang, kama angin kasinan adia rabah. Antah iyo, antah tido, kadang-kadang iyo. Baik tua dia bakato, disiko denai mangko bimbang. Di mana nai kapi cayo, dalam manggu adi amang geleng. Tadayo, denai tadayo, sayang, tabuai denai de angan. Dila iya bantuk kayo, sayang, di batin adi ko angan. Antah iyo, antah tido, kadang-kadang iyo. Di bibi batan nam tabu, pari oren nai rasokan. Disiko denai mangko ragu, di nalangang dia tinggalkan. Den balah kayu dan kap yang sayang, den muwe pampang banda. Adia bacando pimpian di ler yang sayang, kama angin kasinan adia rabah. Antah iyo, antah tido, kadang-kadang iyo. Antah iyo, antah tido, kadang-kadang iyo. yusai suaknyo karangan anak yusai suaknyo sakit mana menahan rindu sakit mana menahan rindu urang dan sayang anta di mano urang dan sayang anta di mano. Yang sapanasan tiang sanak bago yang sapanasan tiang hilang ke mano yuk ka den cari hilang ke mano yuk ka den cari lautan sajo yo baku liliang lautan sajo yo baku liliang. Dengan desa nak bunyi pantunyo juangi lalu kami bapasan juangi lalu kami bapasan sampaikan salam rindu di dado sampaikan salam rindu di dado. Sampaikan salam rindu di dado.